وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad yang masih dalam bab Al-Ghuslu Atus Keti. Wahakalan ngeriwayatakan sopo Abban ibni Abdillahi al-Bajali angsal. Diwoco al-Bujali ngeboten nopo-nopo. Cerita yang dibawakan oleh Kiai Abban bin Abdullah ini piambe dawungeten halaka jarun lana. Alaka mati sedo sopo jarun tonggo lana cedek genku krono kepaten nun tonggo fasyahidna ghuslahu. Aku nekani melok ngedusi tonggo kuikumang wahamalahu ila kubrihi. Sayyidna ghuslahu wa hamlahu ila qabrihi. Lan aku yo melok nekani ngeterno jenazahe nang kuburane. Bareng nalikane wis teko kuburan jenazahe ku mang didono nang ngene kuburane. Dibuka jenenge taline niku wau sing sirai dibuka fa idan fihi syabihun bil hirati. Kaget aku tak buka ngene tak gerayai dadakno kok ana wulune tak inceng lho koyo jenenge kucing ana kucing moroan. Fazajarna tak geso-geso tak unjalno balam yan zacir pancet ana ngene kono keselamatan. Fadarabal haffaru jabhadahu jenenge tukang ngedok wak sampean munggah wak kucing iki gak ngerti diunjalno balik maneh kucing model apa akhire dikepuk ambek tukang keduke mayit niku wae dikepuk nasi digepuk bibari matihi kelawan pacule niku wau digepuk kelaran ngene ku jegidek e falam yabrah pancet ana ngene ku kucing model apa duduk kucing temenan iki daden-daden iki ya wis aja diusale kene engko dipangan kucing iki kucing nyonyol lekne fatahawalu ngale wong-wong niku wau ila kubrin akhir ngeduk maneh wong pancene dikubur niku wau cek ne mboten dipangan ke kewan sing doyan mayit terutama golongane macan dan lain sebagainya. Ono kucing itu intip-intip niki. Akhire ngale falamma ulhida ketika wis mari mari ngono gawe luang landak sing keleng ngeten iki lho ya. Enak-enak ngene ngono lengat titik fa idan huwa fi. Kucing ora ngene ngono maneh. Tambeng kucing. Iya. Fasana'u mongko padha gawe sapa wong sing kadir hadas jenazah niku wau bihi terhadap kucing niku mau ma ing perbuatan sona'uhu yang telah dilakukan ya digepuk ya disingkrena ya sembarang pancet depis utawa metedeng ana ngene kono ae. Iya. Falam yultafat mongko gadireken wis. Iya. Faqalal qaumu mongko wong-wong niku ngomong inna hadzal amra maraainahu mislahu. Kejadian iki lho. Sakwene aku ana ngene desa iki lho, ana ngene kota Bangil iki gak ana cerita nemu ana wong kate dikubur dadakan ditunggu ambek kucing iki. Ya apa iki ya apa? Wis pendemen ae kesuwen ngeduk balak-balik selak maghrib. Iya. Yeah. Fadfanu mongko padha mendem sapa wong akeh ku mang. Fadfanu wis pendemen wis sahibakum tombomu iku. Fadfanuhu mongko padha mendem. Falamma suwiyala alaihi labanu ketika kuburan niku wau diratakno samina krungu sing ngubur niku wau krungu. Krungu apa? Kodota idomihi kemreteke ajure belum niku wau. Lho. Kok rupane ditutuki ngono rek. Iya. Wis kewajen diterusno ae. Fadhahaba ammi wa ghairuhu ila imratihi. Fadhahaba mongko mulai berangkat sapa ami pamaniku. Jarine aban, pamanku iku tokoh masyarakat. Wa ghairuhu dan orang-orang lainnya ila imra'atihi nanggene bojone niku wau. Faqalu mongko padha takon. Ma balu zaujiki? Ya apa kelakuane bendinane bojomu iki? Kok ana kejadian sing aneh dadi critakno. Kuwatir ndadekno gelone sing bojone niki wau. Wahad dasuha lan padha nyeritakno sapa wong sing nekani bojone niku wau ha nang bojone sing kepaten niki wau ma ing kejadian ra'auhu yang padha ningali sapa wong niku wau napa sih mboten napa-napa bojoku kula sae ngene lho kok ojo gelo. Bojomu iku mang barem kate tak pendem dadakno. Rupane kaya dadi kucing tibane ditunggu kucing apa biyen ki ngu kucing ta? Mboten. Akhire tak kedhukno maneh, tak kedhukno maneh kucing iku manuk kono. Bareng tak gesu-gesu, tak petuki, tak kenekno gak kenek. Wis babanno wis kumpul ambek kucing iku mang. Oh menawi lho faqalat mongko cerita sapa bojone niki wau. Menawi lho, menawi bojo kula niku lekne bengi niku mari niliki kula kana la yaghtasilu minal janabati. Gak gelem adus jenabat. Gini iku menawi dirupakno kucing niku. Iya, bang mulo hati-hati ya kon. Iya. Aja imbae bodhok ae adusa sing gen sing genah. Iya. Iki sekedar mukadimah. Iya. Wa hakalan ngriwayataken sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali. Iya. Para hadirin diterusno titik niki. Dan iki kula kate bahas masalah nisu Sa'ban duka pun dibahas kali kiai iki duka do ireng. Biasa ya Nurholis niki ya. Lek kiai asmune wingi bahas ru'ya ruwane iki ya. Ya. Duka liyane meskipun kula niki bukan bagiane mencoba memberikan pengertian tentang nisfu Sa'ban. Ya. Kersane kula kali sampean rada mantep. Malam nisfu Sa'ban itu kejadiannya diabadikan wonten gini kitab Al-Qur'an secara tidak langsung. Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten gini surat Ad-Dukhan. Dawuhne Gusti Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas. Semua hampir mayoritas kata-kata ulama mufassirin sing dimaksud kitabil mubin niki adalah Al-Qur'an. Ya. Wonten gini kitab Al-Futuhatul Ilahiyah dipun sebutaken wa yajuzu ayyakunal muradu bihi, boleh mengartikan kitabul mubin, kitab yang agung itu sing dimaksud ana ngene surat iki ngene ku Allahul Mahfud. Lauh niku adalah satu papan lembaran Al-Mahfud yang dijaga oleh Allah. Apa Lauhul Mahfud itu? Lauhul Mahfud itu adalah keputusane Gusti Allah. Rencanae Gusti Allah damel bumi lan saisine serta kejadiane sampai entek. Ya. Yeah. Loh, ulama mengatakan sing didato maksud kitabul mubin ini adalah Lauhul Mahfud. Hal itu adalah sesuai dengan dawuh Gusti Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu immul kitab. Gusti Allah iku busek gene Lauh Mahfud ya sak karepe ditetepno ya sak karepe, krana Gusti Allah niku mempunyai umul kitab. Kitab di sini adalah kitab Al-Mubin Lauh Mahfud. Ini dasare wong sing ngarani kitabul mubin itu adalah Lauh Mahfud. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sak temeni aku ingsun Gusti Allah iku nurunno nang kene kitabul mubin. Kitabul mubin fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh diberkahi. Lek sing ngarani kitabul mubin iku Al-Qur'an, maka inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatul mubarakah itu adalah Lailatul Qadar. Kalau toh ulama yang mengatakan bahwasannya itu adalah oret-oretan Lauhul Mahfud, maka yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah di sini ialah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Bengi separuh daripada bulan Sya'ban. Niki dijelaskan wonten gene kitab Tafsir Jalalain. Wonten kitab Ibnu Katsir yang mengatakan Lailatul Mubarok iku mubarokah itu bukan Lailatul Qadar tapi malam nisfu Sya'ban, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan kali Imam Ikrimah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang mendukung bahwasannya Lailatul Mubarakah, lha saniki umpama Quran niku memang diturunkan pada Lailatul Qadar. Kok bisa kon ngerteni ngene-kene Lailatul Nisfu Sya'ban? Ngene, Cak. Jarine sing gawe tafsir niki lho. Kula coba ngomong to. Kula cuma maca to. Ngene Futuhatul Ilahiyah mriko dikene. Ngene, Cak. Dadi Quran niku piye? Sadurunge diturunno nang ngene Kanjeng Nabi pada malam Lailatul Qadar iku. Gusti Allah sudah menurunkan malam-malam nisfu Sya'ban itu diturunkan dari Lauhul Mahfudz, diturunkan nang ngene langit paling cedek nang ngene donya. Nang ngene donya ngene iku langite donya. Di sana ada terminal jenenge Baitul Isya. Jare nek Gusti Allah iki nggo Quran iki terno nang Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar. Pas lek ngono. Iya. Yeah. Mboten ngarang gathuk tok mboten iki. Nyeritakno dawuhe Mufas Sirin mboten ilmu gathuk mboten. Iya. Yeah. Hal niku dipikir-pikir ya bener. Krana darine Imam Mughirah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuqta'ul ajalu min Sya'ban ila Sya'ban. Keputusan yang ada di tahun itu diputuskan diturunkan mulai bulan Sya'ban sampai bulan Sya'ban. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala itu pada malam nisfu Sya'ban itu menurunkan satu kaset lek sampean ro kaset. Iya. Yeah. Lek karo kaset ya sakniki luwe pari maneh nggih niku lesdis. Barang setitik tapi isine akeh. Diturunno ana ngene kono. Plek. Wis iki sing bakal terjadi pada tahun ini. Iya. Diturunno. Di situ nanti rekam pisan. Dadi lakune donya iki apa jare rekaman sing diturunno Gusti Allah teko Baitul Izza. Enggak bisa berubah. Untunge hal ini dijelaskan dengan fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam yang penuh berkah itu lek kula kali sampean nurut Imam sing ngarani malam nisfu Sya'ban yufraku diperinci ditawarkan kullu amrin hakim. Keputusan Allah yang telah dibakukan wis ditetepno ambek Gusti Allah. Kilo rahmate Gusti Allah. Menungso, pian lakumu iki wis tak tulis ana Allah Mahfud. Kon mut tahun 1200 sakmene iki kon bakal ngakoni ngene, tidak bisa berubah. Krono kon wingi nglakoni setahun iku wis kon lakoni. Rasakno ya apa? Apa sing dadi abote kon, apa sing dadi ngarep-arepe kon, sakniki tak buka. Ya. Yeah. Dipun jelasaken wonten setunggal hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Hadhil lailu tamamus syafa'ah." Pada malam hari itu adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala memberikan satu permohonan. Ya. Yeah. Dipun riwayatakan saking Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Innallaha yaqdi al-aqdiyata fi lailatin nisfi Sya'ban." Gusti Allah niku memutuskan beberapa keputusan pada malam nisfu sya'ban. Setelah diputuskan teko Lauh Mahfudz dildono nang ngene Baitul Izzah, teko Baitul Izzah diturunno nang ngene atine wong masing-masing. Dadi kula kali sampeyan nggawa kaya kaset disetel ana ngene-ngene. Lek sing ahli golongane elektro nggih paham. Dilebokno nang ngene kene plek. Dadi kula kali sampeyan iki apa jare catetane niku wau. Dilakoni punan. Iya. Dilakoni. Loh, Gusti Allah membuka koyok ngoten niku amrom min indina. Hal itu adalah merupakan amron. Satu tradisi utawa perintah dari saya. Inna kunna mursilin. Pada malam nisfu sya'ban niku aku ngutus piro-piro utusan. Tak kongkon dok-dok nangkon kabeh. Tak kongkon takon nanggene atimu. Jaluk opo kon kira-kira. Lek kon jegidek ya wis. Tak putus tok lakonono. Iki hasilmu. Ya. Para hadirin yang dirahmati kali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Qurtubi. Niki dipun riwayataken idza kana lailatul nisfu min sya'ban lek kapan bengi malam nisfu sya'ban Kanjeng Nabi dawuh ngene fakumu lailaha bengi ku aja turu tangiyo mergane wong biyen niku nggih mengajarkan hati sing ini, rek malam nisfu sya'ban ojo turu golek ana apa bu pitu nggih ya kajati plasu golek bu bengkong lho boten kengken golek bu pitu boten kula kali sampean dikengken pun sampe turu sik sore wasumu yaumaha le iso dino tanggal 14 utawa 15 iku mang poso. Kene napa sih Kanjeng Nabi? Sampeyan kok kongkon wong kok soroi. Ngene Cak. Fa innallaha yanzilu li ghurubi syamsi. Gusti Allah niku sesuai kalian dawuh mang, iku ngutus utusan. Utusane Gusti Allah iku diberolno kabeh nang ngene donya semenjak surupe srengenge. Wayakulu utusane Gusti Allah niku masing-masing teng ngene kula kare sampean. Ala mustaghfirun, Cak. Sampean gak njuk sepuro nang ngene Gusti Allah. Urip sampean gak sumpek ah. Sumpek sampean niku krana ana salah e Gusti Allah niku lho ngekeki sampean iki gak kurang-kurang. Kepingin nyenengno dikeki bojo, dikeki anak. Bukan beban itu. Karena bojoku wis disangoni rezeki ambek Gusti Allah, anak yo disangoni rezeki nang ngene Gusti Allah. Kene apa sampean kok jadi beban? Wayahe yo tambah akeh. Iya, aku salah lek. Mang mulo kon ditari. Jaluk sepuro sakniki. Ya wis. Ala mubdalan faufihi. Ana wong sing taun wingi rumangsa dhewe iku mang dicoba tok ae iki Gusti Allah. Kene apa salah? Mari ngono, cekne gak kaya wingi njaluk sakniki. Ala mustarzikin fa urzikuhu. Ana wong sing bengi iki pompong durung ditutup iki pendaftarane. Wong sing njaluk tambahan rezeki. Kudu dhuwit tok. Rezeki apa? Rezeki dhuwit, rezeki kesehatan, rezeki kanca. Pokoke uripe sekirane enak. Njaluk sakniki. Sing ditawarno kada wakata akeh sing ditawarno. Iya. Yeah. Ngono iku mah hatta yatlu al-fajri sehingga tutupe fajar sampai manggil nanggene subuh. Kesempatan. Taunan. Kula kali sampean, jalu ana nggene Gusti Allah malam nesu Saban. Ya. Terus para hadirin sekalian yang dirahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tau ditakoni. Hadis niki dipun tulis kali Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki wonten kitab karangane piyambak Madza fi Sya'ban. Apa yang terjadi dalam bulan Sya'ban untuk kita perhatikan dan kita lakukan. Beliau menulis begini. Gusti Kanjeng Nabi ku tau ditakoni ambek sahabate. Ya Rasulullah, lima araka tasu min syahrin minasuhur matasu min Sya'ban. Kanjeng Nabi kula tingal-tingali. Sampai ini kelek poso di wulan-wulan liyan ku mboten koyok poso nih di wulan Sya'ban. Nopo si Sya'ban ini kaluan Rejeb. Karuan Ramadan. Sya'ban ini wonten napane? Kola. Zaka syahrun yaghfilun nasu anhu. Wulan Sya'ban ini akeh menungso sing lali. Krono kecepit wulan Rejeb ambil Ramadan. Padahal wa huwa syahrun turfa'u anhul a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban itu ada hari yang pada hari itu amal-amal kula kali sampean dilaporno nang ngene Gusti Allah. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku seneng kepingin aku iki lek dilaporno ambek malaikat iku. Apa Muhammad tiangi poso. Poso tok lek ngono setahun niku. Padahal Gusti Allah ro. Iya. Mboten Gusti. Lah iki buktine. Kok aja muni mboten. Gusti Allah niku lek dilapori malaikat barang api kok nyerengkel murang-muring. Aja kon suudon, mboten. Iya. Terus para hadirin sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan gini kitab Durratun Nasihin, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam nasyusitu Sya'ban niku wau ditekani ambik malaikat Jibril. Ya. Bareng ditekani ambik malaikat Jibril takon Kanjeng Nabi. Malaikat sampean iki teko kok moro ujug-ujug gak kondo iku lho ya apa? Biasane ngirim SMS dhisik. Ngekeki tondo to? Tondo. Kula apa sampean kok dadak ada satu gawat darurat. Ini penting Kanjeng Nabi. Pun katik kakean takon sampean tangi. Sampean mundut wudu terus sampean salat. Mantuni salat sampean jaluk nang Gusti Allah. Ya Jibril, ma hadhihi laila. Bareng wis dilakoni plus mari santai ambek ngopi kopi ngoten iki ya. Malaikat Jibril ono apa sih sampean kok kuka-kuka aku mari ngono digongkon sembahyang mari ngono kongkon njaluk nang Gusti Allah apa? Sampean mboten semerat. Hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi atibabin minar rahmah. Gusti Allah pengini kiwau mulai marib aku buka. Ditawar-tawar no kok gak ono wong sing njaluk aku. Akhire kula digengken teng ngene sampean. Pengini iki Gusti Allah itu membuka 300 pintu rahmat e Gusti Allah. Wong sing lorek pada malam hari itu gelem tobat nang ngene Gusti Allah, ditulis putih ambek Gusti Allah. Gak ono wong sing dibenci ambek Gusti Allah. Model ya apa pada malam hari itu gelem tobat nang ngene Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, kula kata salah Gusti. Padahal sampai niki welas teng ngene kula, kula senen niki kene apa kula kok mboten riman, kula sampai sepuro Gusti, di sepuro kabeh niki Gusti Allah. 300 pintu rahmat. Jadi banyak jalan wis. Iya, kuatah. Fayaghfirullah li jalmi iman la yusyriku billah. Maka Allah akan memberikan ampunan terhadap siapa saja. Sopoai. Asal wong iku mau tidak melakukan syirik kepada Allah. Kawaben iki dipandang rahmat ambe Gusti Allah. Lah kok ono malam nisfu saban kok ono bencana isik ta lah aja ditutupno dhisik. Iya. Di saat Allah menawarkan begitu ada orang yang tidak mau. Gak butuh ambek rahmat sampean, gak butuh ambek mafiro sampean. Sopo iku malaikat Jibril? Illa mangkana sakhiron au kahinan. Malam nisfu saban nekani dukun, nekani eyang subur. Ula apa? Ngeroba nasib. Loh, kan ini. Gana uang sing gini. Gana. Eyang subur, mbak apa, gus apa. Gana. Sing ono langsung nanggini Gusti Allah. Au musahinan utawa malam nisfu saban jaluk ya Allah mandar tangga kula sing ngenyek niku sampean kaya bangkrut. Ya gak bangkrut kon dhewe sing bangkrut. Iya. Sing enak ya apa sampean dongakno ya Allah tangga-tangga kula suwuge kabeh dari Gusti Allah durunge tanggamu suwuge kon tak sugino. Wani ya sampean. Wani ya sampean. Kulo dewi mawon, kulo jadi rata sombong. Loh, gak dikei. Mergane, ojo jaluk, nanggini awa-awan. Sampai lihat jauh. Ya Allah, kulo jaluk. Wis pungkasan. Gusti, kulo jaluk. Wow, pun. Kulo tok sampai ngei. Anak putu dulur tonggo kulo sampai bagai gape. Niki politik. Politik jaluk nanggini, Gusti. Allah. Mergane wali-wali ini kubian ngoten. Jari Kanjeng Nabi. Ciri-ciri ne wali abdal niku lek ne donga Allahumma ighfir li ummati Muhammad Gusti sampeyan sepuro umat Nabi Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad waslih ummata sayyidina Muhammad farrij an ummati sayyidina Muhammad dulur-dulur kulo Islam sing susah sampeyan tek bunga gak mikir awake mikir wong liya akhire kula kali lali niku wau diangkat dadi wali. Iya. Au mutminu khamrin utawa pada malam nisfu saban wong iku enak-enakan mabuk-mabukan. Lah, iki termasuk nantang perkorone Gusti Allah. Iya. Wodo be sampean ngono lho. Mun bagi-bagi ngene dadakno gawe kisru lho, pentung temenan. Iya. Au musirran ala zina utawa tambeng zina sing dimaksud zina niki jarine Gusti Allah lan wala takrabuz zina lak ngoten nang ya aja cedhek-cedhek mukot dimae sing garakno si zina contone mentelingi TV delok apa dolek trio macan ngoten ya sing tuwa-tuwa gak ngerti sing rasa ya ngene iki ya delok ngene aja ngono iku ngundang balae Gusti Allah au akilir riba au akun liwalidai utawa jengkelno nglarakno atine wong tuwa malam nisfu saban lek iso mbungano atine wong tuwa wong tuwa kula pun pejah. Lho lek luwe pejah niku luwe maneh krungu. Lek Gusti Allah dum-dum rahmat iki krungu. Ati wong sing ana kuburan niku padha takon kabeh. Dip, ula apa kon Dip? Jare mae sing ana kuburan. Iya, dadakno kene delok TV. Cek nemene nak, aku butuh Fatihahmu kunci gak eling nang kene aku. Termasuk gelakno atine wong tuwa. Sampeyan kirimi Fatihah. Sampeyan ibadah apa malam nisfu saban niku sampeyan ngetenaken ya Allah, alhamdulillah kula sampeyan tulungi saged ibadah mandar Gusti ngeten iki didikane wong tuwa kula mandar sampeyan trima ibadah kula. Sampekno nanggene wong tuwa kula sing ana kubur kuburan. Sing ana kuburan iku wae seneng krana kula kali sampeyan nyenengno wong sing susah, maka hidup kita akan disenangkan kali Gusti Allah. Padahal ibadah niku gampang. Ya. Auqati urahbin utawa wong sing nentang perkarane Gusti Allah iku wong sing gak arep dulur. Dulur apa? Dulur tangga, ya dulur nasab, ya dulur padha Islam, islami. Tukaran malam ni susah pan perkara bagi panganan yojo. Ya. Pun, ya. Para hadirin sekalian, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki berlaku demikian. Hal niki diterusno mbek kiai-kiai biyen lek malam nisfu saban maca Yasin bareng-bareng njaluk nang ngene Gusti Allah. Krana Gusti Allah dawuh, "Fiya yufraku kullu amrin hakim." Malam nisfu saban iku Gusti Allah milah-milah memencar utawa mengudari kullu amrin semua keputusan Gusti Allah hakimin yang telah dibekepukan iku sik kate wis ditok ambek Gusti Allah tok gak bisa berubah. Malam nisfu saban sik ditawarno teng ngene kula kali sampean. Ini merupakan satu kehormatan umat Nabi Muhammad. Ya. Kenapa kok maca Yasin? Krana Yasin iku dalam hadis Gusti Kanjeng Nabi liman kuri'alah. Sampeyan duwe niat apa ae lek kepengin ndang disembadani maca Yasin. Satutuke maca Yasin tok sampeyan. Jarine Kanjeng Nabi Yasin itu adalah inti daripada Al-Qur'an. Terus para hadirin sekalian, wonten kitab sejarah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sing aran kitab Durur. Teng kene mriku ditulis. Zamane Imam Ali sing dadi rajane ulama pada malam itu. Pada masa itu piyambeke sik gelem takon nang kene sijine habaib sing tuwa jenenge Habib Abdullah bin Abu Bakar. Teng kene mriku, teng kene sejarane iku lho. Takon. Bib, wong tuwa-tuwa biyen iki lek malam nisfu saban iku la opo sing dilakoni? Nggih nuwun sewu Bib Ali. Lek zaman kuno-kuno biyen kula menangi abib-abib niku lek ne malam nisfu saban niku sak derenge maca Yasin sembayang dhisik terus maca Yasin temen ta nggih sakniki niki kata sing mboten ya wis tak lakonane aku niru wong tuwa-tuwa piye sembayang nopo wis ngene ae jarene Habib Ali ya nopo niate Bib usolli sunatan lillahi ta'ala sembahyang sunat krana Allah ta'ala lek dawuni yai ibad biyen sik nalikane mulang mabukan duduk sembahyang nisfu saban duduk lek sembahyang spesial nisfu saban niku gak ono itu adalah karangan dan apabila ada yang orang melakukan sampean kudu ngelingno gak ono cak. Delokan gini kitab Irsadul Ibad, gini kitab Fathul Muin, ulama tidak membenarkan. Lakon kok ngelakoni sembahyang, iki sembahyang sunat mutlak utawa sembahyang hajat. Paham? Ya. Hajat apa? Jaluk nang Gusti Allah. Napa beb sing dijaluk? Nomor siji sampean jaluk o, panjang umur. Tapi ditulungi ambek Gusti Allah, gawe sangu ibadah. Umure pancet. Kon tak kei setahun niki kaya mucik yake. Jalu onang Gusti Allah. Mari sembahyang, mari ngono maca ya Yasin. Niku mboten kula ngengeng sampean lho, kula cuma cerita. Kelakuane bebas pilih. Sampeyan niru sak karepe aja niru kula sampean. Lek kula niru bebali ngoten lho. Iya. Mari ngono sembahyang maneh, mari Yasin donga. Mari ngono dungane susaban, mari ngono sembayang maneh. Jalu usoli sunatan lillahi ta'ala. Jalu apa, Beb? Jalu kon dikei panjang umur iki cekne direksa ambek Gusti Allah. Dari bencana-bencana yang berhubungan dengan agamamu. Kon cek gak bingung. Ati ahli sunat dijak tahlil, torok balak-balik. Wah, ngono malah, mari ngono gak gelem tahlil. Melo iki pindah oleh bayaran. Iya sampai nelpon rokok. Ya. Luwe api bodo dewe tapi mlebu surga. Daripada sampai dibayar tapi mlebu neraka. Gelem sampai tak kei bayaran tapi di penjara. Gak gelem. Lho, di samping kula kali sampean direksa ambek Gusti Allah dikei rejeki. Rejeki apa? Kebutuhan kula kali sampean dipenuhi. Dohiron wabatinan. Krono wis dipenuhi ambek Gusti Allah. Sembayang nasi dong bertelu. Jaluk ginal kolbi. Ginal kolbi ku arti nih. Puas dengan pemberian Gusti Allah. Pokoknya aku wis nyambut gawe ngene. Wis obah koyok ngene. Sak pawe-pawe Gusti Allah tak trimo. Muga-muga husnul khotimah. Lak ngoten nah jaluk. Iya. Jari ini Gusti Kanjeng Nabi. Kon lek ne gelem. Ngurip-ngurip malam ni susah ban. Kon iku gak didadekno atimu gak mati dinane akeh ati sing mati. Ati mati niku yo nopo sih jantunge mandeg ta yo enggak. Artine atine mati ku ndablek. Ndablek iku lek ngoten lak wong bodho dudu. Masih kula ngeten diarani ndablek rada ndablek. Mamut iki lek ngaji karepe dhewe tok ae. Dieling to gak gelem lu bae niku termasuk wong ndablek. Nggih ya. Jarine Gusti Allah Subhanahu wa jarine Gusti Kanjeng Nabi. Ya Allah, jarine Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu 'abdan khairan bi'ni tengere." Gusti Allah iku ndadekno wong iku apik tengere lho ya. Basara aibahu. Maka orang itu ditunjukkan kelemahannya, kesesaanannya. Kadang-kadang wong niku wau gak ero. Cacate awak, kekurangane awak gak ero. Mari ngono ana wong dikongkon ambek Gusti Allah. Ngene iki. Pon niku ngomong tok. Isane ngene ngene ngene. Pon niku welek. Lho, wong niku ngomong ngono iku dijongkon Gusti Allah. Sampeyan trimo. Lek sampeyan dilokno wong iku mang nrimo, tandane ati sampeyan gak keras. Termasuk sampeyan iku cek dielingno Gusti. Daripada dielingno ana ngene akeh akhirat. Sing ngilokno iku dadi coba. Ojo ngilokno uang, ojo biasa no ngoreksi wong liya, tapi lek dikoreksi wong liya, matur su, iku tandane umur barokah. Carane dadi wong cek gak keberatan dikritik wong ya apa? Mangulo lek malam ni susah baniku meleo. Ya, melek sewengi gak kuat. Lek corone Kiai Hamid. Kulo niru ya Hamid lho ya. Mboten engke sampean kula. Kula niru ajaran ya Hamid. Ya apa? Sembayang tasbih. Gak kudu jamaah, sing apik mbayang dhewe-dhewe. Ngoten lho ya. Mung sampean omah dhewe Mas manu tasbih ngene Mas jitae gak usah. Sembayang ana omah dhewe, dhewe sembayang sunat tasbih ku lek dilakoni ana omah luwe apik. Lek sampean arek sarasen sampean gawe dhewe wis ana ngene kono. Ya. Pun muga-muga mawon nggih ya. Kula kali sampean ngaji bulan nisfu Sya'ban ngeten kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah bisa memberi ono menempatkan kesempatan kangge kesempatan kula kali sampean yang ditawarkan ambek Gusti Allah muga-muga tambahi umur tambah umur sing barokah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadi qaulan wa fi'lan karuma. Wala taj'al al-dibala Allah wallahu wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha minna wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna ya rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati wa fili walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل صلاة صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تات صحبه والحمد للإله في البدء والتناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.